إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya, berbagai kebaikan-Nya. Sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan dunia kita masih bisa menyempatkan diri kita hadir sejenak di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah atau surga adalah sebuah tempat peristirahatan, adalah sebuah tempat peristirahatan terakhir yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah siapkan bagi hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan taat, menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Di antara surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada namanya sorga Firdaus, yang merupakan tempat yang paling tertinggi di dalam sorga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau atau mengajarkan kepada umatnya, jika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sorga, agar meminta sorga Firdaus yang merupakan sorga yang paling tinggi tingkatannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat-sifat, ciri-ciri yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa khusyuk dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan yang mereka berpaling membenci ucapan-ucapan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan yang mereka senantiasa memperhatikan zakat hartanya, rutin membayar zakat harta mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan yang itu orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya, tidak melakukan zina, homoseksual dan yang lain-lainnya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Famani bataga wara'an dzalik faulaika humul adun, dan siapa yang mencari selain dari itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, melampaui batas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa menjaga dan menunaikan amanah mereka, menunaikan janji-janji mereka. Walladzina hum ala salatihim hafizun, dan mereka-mereka yang senantiasa menjaga salat lima waktunya. Ya, ulaika humul waritsun, mereka-mereka itulah para pewaris. Ya, mereka-mereka itulah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, para pewaris surga Firdaus yang mana mereka akan kekal abadi di dalamnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah yang mulia ini beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun," beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini syarat yang pertama untuk meraih surga Firdaus, harus memiliki keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membenarkan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka membenarkannya dan mengikutinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian sifat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang selalu khusyuk di dalam salatnya, fokus, konsentrasi dalam melakukan salat. Sebutkan oleh ulama bahwa khusyuk dalam salat artinya hudurul qalb ya baina yadayillahi subhanahu wa taala. Khusyuk dalam arti adalah ya hadirnya hati, ya hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika solat menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus, betul-betul konsentrasi, ya memaknai bacaan-bacaan solat yang dia baca dalam solatnya dari awal sampai akhirnya, tidak banyak bergerak sebagai bentuk adab, ya karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan dirinya ya berdiri dalam masjid menghadap ke kiblat, ya mendengarkan bacaan imam, akan tetapi hatinya kemana-mana. Bukan seperti ini orang yang khusyuk. Tapi orang yang khusyuk adalah orang yang hatinya hadir, jasadnya hadir, ya hatinya juga hadir. Sama-sama ya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menundukkan ya jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, yang merupakan surga tertinggi tingkatannya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada manfaatnya, ucapan yang tidak ada faedah di dalamnya. Ya, perkataan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan faedah dunia maupun faedah akhirat, manfaat dunia maupun manfaat ya manfaat akhirat. Ya. Kalau jamaah sekalian, dari perkara-perkara yang sia-sia saja, mereka menjaga lisannya, tidak berucap dengan ucapan yang sia-sia, maka tentu mereka lebih menjaga lagi lisan-lisan mereka dari berucap ucapan yang sifatnya dosa, ucapan yang mengandung permusuhan. Ya, lisannya terjaga dari dusta, lisannya terjaga dari adu domba, lisannya terjaga dari ya namimah, lisannya terjaga dari ya apa ucapan-ucapan yang mengandung kemungkaran, ucapan-ucapan yang mengandung ya permusuhan, yang mengakibatkan pertengkaran, yang mengakibatkan putusnya silaturahmi. Ya, lisannya terjaga dari ghibah dan dari hal-hal yang dilarang di dalam agama. Sebab demikianlah jamaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara kunci keberhasilan adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Ini menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi kalau ucapan tersebut akan menyeret kepada dosa. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat berikutnya, sifat yang keempat yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa memperhatikan zakat hartanya. Ya, memperhatikan zakat hartanya, bukan apa ya, seenaknya saja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, namun dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya, kikir dari zakat hartanya. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Ketahuilah bahwasanya harta yang kita miliki itu ada haknya fakir miskin di situ. Maka kapan tidak disalurkan, kapan tidak diberikan haknya fakir miskin, maka itu artinya kita memanfaatkan dan memakan hak orang lain. Ya, ternyata jamaah sekalian, salah satu sifat dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus adalah mereka-mereka yang senantiasa memperhatikan zakat hartanya, rutin membayar setiap tahunnya, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk pensucian terhadap dirinya, dan sebagai bentuk pembersihan terhadap ya hartanya, ya, terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Kemudian berikutnya, dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, tidak melakukan zina, tidak melakukan homoseksual, tidak melakukan onani, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu jamaah sekalian, siapa yang mampu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka Nabi SAW akan menjamin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yadhmanu li ma baina syafatayn wa ma baina rijlaihi, ya, adman lahu al-jannah." Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, yakni menjaga lisannya, ya, menjaga mulutnya agar tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kata Nabi bisa menjaga antara apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni menjaga kemaluannya, ya, maka saya akan jamin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jamin dia masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga lisan, menjaga kemaluan, ya, agar tidak menyalurkan syahwat kecuali kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amalan besar jemaah sekalian, sifat dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, yang merupakan surga yang tingkatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya. Illa ala azwajihim, jadi mereka itu senantiasa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya, mereka menyalurkan syahwatnya kepada istri mereka sendiri. Ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Sudah punya istri, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat berupa istri, berupa pasangan yang sah, namun dia masih saja mencari-cari hal-hal yang haram, tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Amma malakat aymanuhum, ataukah mereka menyalurkan syahwatnya kepada budak-budak yang mereka miliki, maka itu tidak mengapa, ya, tidak dilarang menyalurkan syahwat, ya, dengan cara yang halal. Hanya dua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya melalui dua jalur, yaitu dengan terhadap istri sendiri atau budak yang dimiliki. Tapi sekarang ini tidak ada, ya, tidak ada budak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat, "Famani tagawara an dzalik," barang siapa yang menempuh selain dari dua hal, ya, kepada istrinya sendiri atau kepada budaknya, ya, faulaikahumul adun, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. So Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan menyalurkan syahwat kepada istri yang sah atau kepada budak yang dimiliki. Berarti kalau syahwat disalurkan kepada selain dari dua ini, maka itu artinya melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, yaitu orang-orang yang senantiasa yang memperhatikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Dia menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dia berusaha untuk menunaikan amanah tersebut, menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya itu pada hakikatnya adalah amanah. Ya, salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya jemaah sekalian, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat orang yang dijanjikan oleh Allah surga Firdaus adalah orang yang menjaga amanah. Ya, amanah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berkaitan dengan hak orang lain. Jika dia diberikan amanah yang menjaga harta, maka dia menjaganya sebaik mungkin. Jika dia diberikan amanah menjaga rahasia orang, maka dia tidak membeberkannya. Ya, sebagai bentuk menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Fastabiqul khairat, aqulu qawli hadza, astaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dil haqqa liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, itu orang-orang yang senantiasa menjaga dan berusaha menunaikan amanah-amanah mereka, wa 'ahdihim, dan janji-janji mereka, baik itu janji yang berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah janji yang berkaitan dengan sesama makhluk, maka dia senantiasa berusaha menjaganya, ya, berusaha menunaikannya. Jika dia punya janji, maka berusaha untuk menepati, ya, menepati janjinya, bukan sekedar berjanji tetapi dalam hatinya tidak ada keinginan, ya, untuk melakukan apa yang dia telah, ya, berjanji dengannya. Walladzina hum ala salatihim hafizun, yang berikutnya dari sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salat lima waktunya. Menjaga salat lima waktunya dalam arti dia menunaikan salat lima waktu tepat pada waktunya. Dia tidak undur-undur salat lima waktunya. Dia jaga salat lima waktunya. Ya, berjamaah bagi laki-laki, dia tunaikan salat lima waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Dia menunaikan salat berjamaah, ya, tepat pada waktunya. Menunaikan solat jamaah sekalian tepat pada waktunya adalah sebuah amalan yang sangat besar, sebuah ada amalan yang sangat hebat. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling hebat ya Rasulullah, maka kata Nabi, as-salatu ala waktiha, ya, solat tepat pada waktunya. Ya, solat tepat pada waktunya adalah amalan yang paling hebat. Ya, sebab dia adalah salah satu sifat dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aril haqqo haqqan tibaa wa arinal batila batilan tinaba. Allahumma ghfir lil minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhumul amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus shalah. Diluruskan, dirapatkan sopnya. Disempurnakan sop yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah.